Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali dars kita membaca kitab Mutamimatul Al-Jurumi ya. Dan kita sekarang di ma'rifat yang terakhir ya. Nah, kita pembahasan kita pada ma'rifat dan nakiro. Kemudian kita sekarang di ma'rifat yang terakhir, al-mu'arraf, al-mu'arrafu bil adati. Mu'arraf dengan adat, yaitu maksudnya dengan al, atau diibaratkan dengan alif walam. Barakallahu fikum. Silakan bergantian membaca. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, faslun wa ammal mu'arrafu bil adat فهو المعرف بالالف واللام وهي قسمان اهديه وجنسيه والاهديه اما لاهدي الذكر نحو في زجاجه الزجاجه او للاهدي الذهني نحو اذ هما في الغار. نعم حسب. بارك الله فيكم. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, faslun, fasal, wa amal mu'arrafu bil adati, adapun mu'arraf dengan adat, yaitu yang bisa memberikan ta'rif atau ma'rifat, menjadikan ma'rifatnya suatu isim dengan adat, fahuwa yaitu al-mu'arrafu bil alifi wal lam, yaitu mu'arraf yang menjadi ma'rifat dengan alif dan lam. Wahia kisman, dan ini ada dua macam, ada al ahdiyatun wa jinsiyatun, ada al ahdiyah dan al jinsiyah. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti apa? Rajulun nakira menjadi ar-rajulu. Kitabun nakira menjadi al-kitabu. Imra'atun nakira menjadi al-mar'atu. Nah, barakallahu fikum. Dan ma'rifatnya isim dengan al tadi, nah, menurut madhab al-Khalil, Khalil bin Ahmad al-Farahidi, nah, ma'rifatnya itu dengan kedua huruf tersebut, yaitu dengan alif dan lam. Yang alif tersebut adalah hamzah shol ya. Alif tersebut adalah hamzah shol. Lam disebut alif dalam perkara tajawuz saja. Tajawuzan. Barakallahu fikum. Adapun menurut pendapat ulama lainnya seperti Al-Imam Sibawai, lam rahimahullah, menyatakan bahwa huruf ta'rif tersebut hanya lam saja, hanya lam. Dan Abu Hayyan menukil, mengutip bahwasanya ini pendapat kebanyakan atau semua ulama nahwu kecuali Ibnu Kaisan. Barakallahu fikum. Nah, dan apa pendapat Ibnu Kaisan? Ibnu Kaisan berpendapat hanya bukan Ibnu Kaisan, Al-Mubarid, afan. Al-Mubarid berpendapat yang huruf ta'rif tersebut hanya hamzah. Hanya hamzah. Artinya dalam perkara ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama untuk dalam perkara apa? Menyatakan mana yang menjadikan isim tersebut menjadi ma'rifat. Apakah alif dan lam dua-duanya, atau lam saja, atau hanya hamzah saja. Nah, apa kesimpulannya? Menurut pendapat Imam Al-Khalil, kedua-duanya, alif dan lam kedua-duanya itu adalah harfu ta'rif. Nah, menurut Imam Sibawai dan kebanyakan para ulama yang lain, yaitu hanya lam saja. Menurut Al-Mubarrid hanya hamzanya. Itu ya. Nah, karena itu disebutkan di sini ma'arabnya dengan al-ada. Adapun ma'arab dengan ada, dengan adat, ya. Adat ini ucapan lebih umum daripada ma'arab dengan alif dan lam. Nah, ma'arab dengan adat lebih umum karena ulama berselisih tadi. Ada yang mengatakan dengan al, ada yang mengatakan dengan lamnya saja atau alifnya, atau alifnya saja. Barakallahu fikum. Lam. Wahia kisman. Al ada dua macam, ahdiyatun wa jinsiyatun. Al ahdiyah dan al jinsiyah. Wal ahdiyatu dan al ahdiyah imma li ahdiz dhihn, imma li ahdiz dzikri, bisa berupa ahad dzikir. Lihat catatan tadi nomor 3. Mansub ila dzikri wa huwa nutqu bilisan. Nah, adzikri, di situ ada adzikriyu ya. Ada ya nisba mansub kepada dzikir. Maksudnya ucapan adzikriyu ini, ucapan adzikru ini adalah ucapan yang mansub dinisbatkan kepada adzikr. Apa itu adzikr? Apa itu zikir? Wa huwa nutqu bil lisan, yaitu mengucap dengan lisan. Wa hiya allati yataqaddamu li madkhuliha dzikrun, yaitu yang isim yang kemasukan al tersebut diawali dengan zikir, dengan an-nutqu bil lisan. Apa tadi? Penyebutan dengan lisan. Artinya al li ahdi dzikri adalah al yang masuk pada kata yang kata tersebut telah disebutkan sebelumnya. Nah, itu telah disebutkan anutku, diucapkan sebelumnya. Apa itu tadi dobitnya? Al li ahdi dzikri, yaitu al yang masuk pada isim yang isim tersebut telah disebutkan pada ucapan sebelumnya. Nah, itu ya, ada penyebutan sebelumnya. Nahwu contoh fi zuzaja, pada kaca. Az-zuzaja itu kaca itu. Nah, mana syaitnya? Az-zuzaja ada al di situ. Iya kan? Al. Al apa di sini? Al li ahdi dzikri. Kenapa? Karena masuk pada kata yang kata tersebut telah disebutkan pada ucapan sebelumnya. Apa itu? Az-zuzaja tadi. Zuzaja tadi yang disebutkan nakira. Naam. Iya. Barakallahu fikum. Ya, ringkasnya al yang masuk pada kata, al yang masuk pada isim nakiro yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, itu ringkasnya. Al yang masuk pada isim nakiro yang isim nakiro tersebut disebutkan pada ucapan sebelumnya. Zuzazatun nakiro, masukkan al menjadi azuzazatu. Berarti azuzazah di sini menjadi ma'rifat dengan al yang telah disebutkan kata tersebut pada ucapan sebelumnya. Nah, ayat lengkapnya mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zuzaja az-zuzaja tu ka'anaha kaukabun durri. Nah, itu ya, perumpamaan cahaya Allah, perumpamaan cahayanya kamishkatin fiha misbah, seperti miska, miskat, seperti lubang, fiha misbah, yang pada lubang tersebut terdapat misbah, terdapat lampu, lentera besar. Al-misbahu lampu itu, lentera itu, fi zuzaja, ada di dalam kaca. Az-zuzaja tu ka'anha kaukabun durriyun, yang kaca tersebut seperti bintang yang berkebilauan. Barakalafikum. Apa i'rabnya az-zuzaja pada ayat fi zuzaja fi harful jar, zuzaja isim majrur, jar majrur sebagai khobar atau muta'alliq dengan khobar mahdub. Mana mubtada'nya? Al-misbahu, yang tadi disebutkan al-misbahu. Lalu az-zuzaja itu berikutnya yang beral sebagai mubtada. Barakalafikum. Khobarnya setelahnya. Qala auli ahli dzihni, atau untuk ahad dihni, al tersebut untuk ahad dihni. Lihat catatan lagi nomor 5. Hiyalati madkhuluha ma'lumun likulli likullin minal mutakallim wal mukhatab. Hiyalati madkhuluha ma'lumun likullin minal mutakallim wal mukhatab. Yaitu yang isim yang dimasuki al tersebut adalah telah diketahui bersama oleh mutakallim membicara dan mukhatab. Walam yataqaddam lahu dzikrun, tidak diawali dengan penyebutan. Walaisa hadiran indal mutakallim, dan tidak hadir, tidak sedang dibicarakan indal mutakallim bagi pengucap. Barakallahu fikum. Ini al li ahdi dzihni ya. Apa dobitnya tadi disebutkan, yaitu al yang masuk pada isim, yang isim tersebut telah diketahui bersama oleh yang diajak bicara. Al yang masuk pada isim, yang isim tersebut telah diketahui bersama oleh pembicara dan mukhatab. 6. Bukti diketahui bersamanya dengan al tersebut ya. Dengan diberikan al tersebut menunjukkan isim tersebut diketahui bersama. Karena itu al tersebut untuk al li ahdi dzihni. Al di ahdi dihmi. Walam yataqaddam lahu dzikrun, meskipun tidak diawali dengan penyebutan apapun. 6. Kenapa? Karena kalau diawali dengan penyebutan, menjadi al apa? Menjadi al apa? Al di ahdi dzikri. Kalau diawali dengan penyebutan, maka menjadi al di ahdi dzikri. 6. Walaysa hadiran inda mutakallim, tidak juga hadir, tidak juga menyebutkan tentang perkara ketika itu ya, hadir. Kenapa? Karena ketika diartikan perkara yang hadir, yang ketika itu, yang sekarang, maka menjadi alnya al di ahdi huduri, yang akan datang, al yang akan datang. Bisa dimengerti? Jadi pengertian yang disebutkan di kecetan kaki di sini 6, di akhir pengertian ini mengecualikan apa? Mengecualikan al li ahdi fikri dan al li ahdi huduri. 6. Barakatikam. Apa contohnya? Contohnya idhuma fil ghor, ketika keduanya berada di al ghor. Al ghor di sini makrifat dengan al. Asalnya apa itu asalnya? Al ghor. Ghorun. Ghorun apa artinya? 6. Gua. Kalau al ghoru artinya apa? Gua itu. Ya, ghorun artinya gua. Kalau al ghoru apa artinya? Gua itu. Artinya menunjukkan pada perkara yang diketahui kan? Sehingga kita katakan gua itu. Ketika keduanya berada dalam gua, gua itu, gua apa yang dimaksud? Gua yang ada di bukit Fur, iya kan? Gua Fur. 6. Dan ini telah diketahui bersama. Diketahui bersama siapa? Antara yang menyampaikan dan yang mendengar. Siapa yang menyampaikan di sini? Allah Subhanahu wa Taala. Siapa yang mendengar? Ya, Rasul dan para sahabat yang mendapatkan ayat tersebut. 6. Barakalakum. Nah, di situ tanpa ada penyebutan sebelumnya. Di ayat tersebut tanpa ada penyebutan menceritakan tentang gua, tanpa tidak menceritakan tentang, tidak menyebutkan nakira ghorun, tidak juga menyebutkan tentang perkara lainnya, hanya langsung disebutkan al-ghor. Nah, 6. Barakalakum. Nah itu ya, itu berkaitan dengan al di ahdi fikri. Nah ringkasnya, yaitu al yang masuk pada isim nakiro yang telah dis, yaitu apa? Al yang masuk pada kata yang sudah jelas diketahui. Al yang masuk pada kata yang sudah jelas yang diketahui dalam ingatan pembicara dan yang diajak bicara, meskipun tidak disebutkan pada ucapan sebelumnya. Meskipun tidak disebutkan dalam ucapan sebelumnya, seperti ayat ini, idhuma filhor, ketika mereka berdua, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar, berada di dalam goa itu. Goa apa yang maksudnya adalah goa yang ada di Bukit Thur. Nam, Goa Thur. Barakallahu fikum. Nam, i'rabnya. Ya, silakan Abu Muhammad i'rab. Idhuma filhor. Idh huma fil ghor. Idh dhorfun lima madha min az-zaman. Huma dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada. Fil ghor jar majrur muta'alliq bika'in fi mahalli raf'in khabar. Huma. Naam. Ahsanta. Barakallahu fikum. Nah, idh dharfun lima madha min az-zaman, huma dhamir munfasil mabni 'ala dhommi fi mahalli raf'in mubtada. Nah, huma yang dhamirnya haknya ya. Mim lil imad, alif li tasniyah. Atau kalau disampaikan dalam satu kesatuan kita katakan huma dhamir munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Nah, fi harful jar ghar majrur fil fi. Wa jar majrur muta'alliq bi khabar mahdhuf. Nah, takdiruhu seperti yang disebutkan tadi, kainun atau mustaqirun, atau jar majrur tersebut adalah fi mahalli raf'in khabar. Nah, boleh dikatakan fi mahalli raf'in khabar atau dia muta'alliq dengan khabar yang mahdhuf. Qala li ahli al-huduri, atau al ini, al yang ahdiya ini, masih al ahdiya ya, al ahdiya yang ketiga ini untuk apa? Ahdiya li ahdid huduri, li ahdid li, ah, li ahdil huduri. Nah, lihat catatan lagi. Bi an yakuna mashubuha hadiran halal khitab, yaitu isim yang kemasukan al tersebut, mashub yang disertai, isim yang disertai al tersebut, hadiran, hadir ketika pembicaraan, halal khitab, maksudnya memiliki arti ketika itu, memiliki arti sekarang. Nah, nahwu al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini. Nah, diartikan itu kan, kalau yaumun, kalau alnya kita buang, kita katakan apa? Yaumun. Yaumun apa arti yaumun? Hari. Ketika dikatakan al-yawma, hari ini. Naam. Barakallahu fikum. Naam, dan dibaca fathah karena dorof ya di situ ya. Dibaca fathah karena apa? Dorof. Dorof mansub. Naam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ay al-yawmal hadir, artinya hari yang hadir, hari itu. Wa huwa yawmu Arafah, yaitu hari Arafah. Naam. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena ketika ayat itu turun pada waktu Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinukum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Hari apa? Hari Arafah, karena ketika itu ayat turun di waktu Arafah. Naam. Itu al li ahdi li ahdi li ahli ahdi huduri. Naam. Silakan kalian yang mau i'rab. Pak Ahmad mau i'rab. Dipegang mika. Mika dipegang. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Al yauma dhurfun zaman. Akmaltu mansub mansubun wa alamatun nasbihi al fathah dhahira ala al akhirih. Akmaltu akmala fi'il madi mabni ala al sukun la mahalu min al i'rab. Ta'u al fa'il, fa'il atau dhamir mutasilun mabni ala dhommi, mabni ala domi fi mahalli raf'in, fi mahalli raf'in fa'il, fa'il ya ahsanta. Lakum lam Lam harful jar. Lam harful jar. Ya. Kum majrurun bilam. Ya, kum fi mahali jarin. Fi mahali, oh ya, fi mahali jarin. Ya, dinakum. Din. Dinakum. Din. Maqulun bi mansub. Wa alamatu. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratun ala akhirih. Ya, wa huwa. Wa huwa mudhaf. Ya, kum. Wa kum dhamiru muttasil. Fi mahali jarin. Fi mahali jarin. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Naam. Barakallahu fikum. Ahsantum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, silakan dilanjutkan bacaan Abu Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, imma li ta'rifil mahiyyati nahu qawluhu ta'ala, nahu qawlihi ta'ala, wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin, wa imma listighraqil afradi nahu qawlihi wa khuliqal insanu dha'ifa, awi listighraqi khasa'isil afradi nahu antar rajulu ilman, wa tubdalu lamu al miman fi lughati hab him yari. Ya, ahsantum. Hasab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wal jinsiyatu al jinsiya. Sekarang sekarang berpindah ya. Tadi al ahdiyah sudah selesai. Al ahdiyah sudah selesai. Sekarang masuk al apa? Jinsiya. Al jinsiya. Al jinsiya ini secara isim yang kemasukan al-jinsia dihukumi nakiro secara makna, secara arti. Adapun secara lafad dia ma'rifat. Berarti ma'rifatnya itu dari sisi apa nih? Dari sisi lafadnya saja. Adapun dari sisi artinya maka dia itu tetap nakiro. Nah, berbeda halnya dengan yang tadi al-ahdiyah. Al-ahdiyah ma'rifat baik secara lafad ataupun secara arti ya. Seperti antum berkata ja'a rajulun, warajulu ismuhu Ahmadu. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Ja'a rajulun di sini nakiro kan? Warajulu, dan laki-laki itu ismuhu, namanya Ahmadu. Nah, ucapan ar-rajulu nakiro bukan? Nakiro karena kemasukan al. Maka kita kata apa? Ar-rajul ini ma'rifat ya. Diulang terburu-buru nyampaikan. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Rajulun di sini nakiro atau ma'rifat? Ja'a rajulun. Nakiro. Nakiro. Nah, nakiro karena karena tidak beral, tidak ada tanda-tanda ma'rifat ya. Wa rajulu ismuhu Ahmadu. Dan laki-laki itu namanya Ahmad. Ar-rajulu di sini ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat. Dengan apa ma'rifatnya? Dengan al. Yang al tersebut adalah al untuk apa? Ahdi dikri. Ahdi dikri ya. Iya kan? Warajulu ismuhu Ahmad. Nah, di situ arrajulu ma'rifat baik secara arti ataupun secara lafad. Secara lafad karena beral. Secara arti karena menunjukkan arti yang sudah tertentu. Nah, sudah tertentu karena isim yang kemasukan al menjadi ma'rifat, dia menjadi ma'rifat karena beral. Sudah jelas. Nam, dari sisi arti atau dari sisi lafad. Nam, antum berkata sekarang tanpa ada penyebutan apapun. Ja'al ustad, ja'al ustadu, atau ja'al syekhu. Ketika antum berkata ja'al syekhu, ada al kan di situ. Datang syekh, datang ustad. Nah, syekh, al di sini al tanpa ada penyebutan sebelumnya ini. Al apa berarti? Al ahdiyali dihni, al ahdiyali dihni. Nah, datang syekh, datang ustad. Nah, syekh siapa yang dimaksud? Syekh yang ma'ruf. Syekh yang biasanya kalau kita panggil ustad atau panggil syekh adalah itu maksudnya. Jadi sudah dimengerti oleh ingatan pembicara dan yang diajak bicara kalau maksudnya adalah si fulan. Seperti misal antum belajar di ma'had Darul Hadis yang di situ syekhnya adalah syekh siapa misalnya Syekh Utsaimin misalnya, rahimahullah, kalau beliau sudah meninggal ya, masih hidup siapa? Syekh Rabi misalkan. Antum belajar di Darul Hadis misalkan di situ Syekhnya Syekh Rabi. Antum tidak perlu berkata datang Syekh Rabi, antum datang jaa Syekh. Syekh datang, ayo kita siap bermajelis. Syekh datang. Syekh siapa maksudnya? Syekh Rabi. Nah, maksudnya di situ. Karena bukan Syekh Rabi yang bukan biasanya apa namanya? Syekhnya antum, artinya pengajar yang lain, yang pengajar tersebut bukan pengelola mahat itu ya. Maka antum akan katakan datang Syekh Fauzan misalkan. Ya, misal itu ya. Karena kalau antum mengatakan datang Syekh, yang dipahami oleh pembicara adalah Syekh yang menjadi pengelola mahat itu misalnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, seperti juga demikian. Datang belum ustaz? Nah, maksudnya ustaz siapa? Kalau ketika kita mengucap ustaz tanpa ada sebutan apapun, maksudnya adalah ustaz kibar di mahat tersebut, nah, yaitu yang dimaksud dalam ustaz tersebut. Nah, kan itu seperti misal siapa di mahat kita ustaz Rijal kan? Nah, misalkan insyaallah kita akan ada rapat dipimpin oleh ustaz kita. Atau al ustad, maksudnya siapa di situ? Ya, ustad Rijal, meskipun di mahat ini banyak ustad yang lain ya. Nah, ucapan al ustad, al di sini adalah al untuk li ahdi dihni. Ya, nah, bisa dimengerti? Barakallahu fikum. Nah, artinya apa? Al yang ada pada al ahdiyah itu isim yang kemasukan al-ahdiyah, isim yang kemasukan al-ahdiyah menjadi ma'rifat, baik ma'rifatnya karena kemasukan al secara lafad atau secara arti. Karena menunjukkan, karena secara lafad ya al itu menjadikan isim ma'rifat, dan secara arti karena apa? Karena menunjukkan arti yang sudah tertentu. Nah, sudah tertentunya baik disebutan sebelumnya ataupun karena ingatan tadi sudah menjadi sesuatu yang diketahui bersama. Nah, sekarang masuk al-jinsiyah. Nah, al-jinsiyah imali ta'rif ilmahiyah. Jinsiyah ini bisa ta'rif untuk ta'rif mahiyah, yaitu hakikat, hakikat sesuatu. Kita baca catatan kaki. Nah, yang tadi disebutkan apa? Al-jinsiyah berarti ma'rifatnya secara lafad, bukan secara arti ya, bukan secara arti. Kenapa? Karena kalau secara arti dia tidak menunjukkan kepada perkara yang tertentu tadi. Nah, imali ta'rif ilmahiyah, baik dia itu untuk ta'rif mahiyah, ta'rif hakikat, hakikat dari suatu perkara. Nahu waja'alna minal ma'i kula syai'in hayyin. Waja'alna minal ma'i kula syai'in hayyin. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu hidup. Barakallahu fikum. Di situ mana syahidnya? Al-ma' al-ma'u. Kalau kita buang alnya menjadi apa? Ma'un. Ma'un. Ma'un. Lalu antum berkata al-ma'. Nah, pada ayat ini al-ma' di sini untuk ta'rif mahiyah, bukan untuk menunjukkan pada air yang sudah jelas. Berbeda kalau antum berkata ya, ini contoh lain. Contoh al yang untuk li'ahdi zikri. Contohnya ana bilang fi hamamina di kamar mandi kami ma'un, ada air. Nam fi wal ma'u, dan air tersebut al ma'u fi, di dalam fil ina, dan air tersebut di ina, di wadah. Nam fi hamamina ma'un wal ma'u fil ina, gitu ya. Di kamar mandi kami ada air, dan air tersebut dalam wadah. Berarti al-ma' di sini masukkan al kan? Al-ma'u fil ina. Al apa di sini? Li ahdi dikri, karena di sudah ada penyebutan sebelumnya. Fi hamamina ma'un, di kamar mandi kami ada air. Wal ma'u fil ina, dan air tersebut ada dalam wadah. Gitu ya. Naam. Barakallahu fikum. Nah, yang sekarang kita baca pada ayat waja'alna minal ma'i kulla sya'in hayyin, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Nah, al di sini untuk ta'rifil mahiyah, bukan al seperti yang tadi disebutkan. Nah, kalau yang tadi berarti disebutkan alnya airnya air tertentu, yang air yang kita maksud yang ada dalam wadah, yang ada di kamar mandi kita ya. Kalau ini tidak. Nah, barakallahu fikum. Lihat catatan lagi. Ai li bayanil haqiqa. Kita ta'rif fil mahya ai li bayanil haqiqa adalah untuk menjelaskan hakikat. Wa hiya allati la takhlufuha kul, yang al ini tidak bisa digantikan oleh lafaz kul. Artinya tidak bisa dikatakan kullu ma'in. Wa ja'alna kullu ma'in kula sya'in hayyin. Nah, tidak bisa dikatakan gitu. Berbeda halnya dengan al yang akan datang, al untuk apa? Al istikrokil afrod pada ucapan berikutnya nih. Yang wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, itu al untuk apa di situ? Al istikrok afrod. Kalau al itu bisa digantikan oleh kul. Al yang akan datang bisa digantikan oleh kul. Maka pada ayat yang kita baca wa khuliqal insanu dha'ifan, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, bisa alnya diganti menjadi kul, menjadi apa? Wa khuliqa kullu insanin dha'ifan. Dan semua manusia diciptakan dalam keadaan dha'if, lemah. Bisa dimengerti? 6. Kedua-duanya al jinsiyah ini, baik yang li ta'rifil mahiyah ataupun li istidrakil afrod, kedua-duanya adalah al jinsiyah. Hanya saja yang membedakan, apa yang membedakan? Kalau untuk ta'rif mahiyah, maka al tersebut tidak bisa digantikan oleh kul. Adapun untuk ta'rif listighrokil afrod, al tersebut bisa digantikan oleh kul. Kul, apa artinya kul tadi? Semua, segala sesuatu, kan gitu. Nah, farqlafikum. Nah, lalu artinya apa al di sini? Nah, artinya apa al di sini? Nah, artinya untuk menjelaskan hakikat. Jadi bukan pada semua air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, bukan artinya menunjukkan pada kami jadikan semua air, dari semua air itu segala sesuatu hidup, enggak. Namun menunjukkan pada hakikat, dan kami jadikan dengan hakikat air tertentu segala sesuatu menjadi hidup. Nah, barakallahu fikum. Kita baca keterangan ulama yang lain ya. Ai, kita baca dari kitab Mutamimah, Syarah Mutamimah Kawakib, Syarah Mutamimah Kawakib. Ai wa ja'alna min haqiqatil ma'il ma'ruf la min kulli wala min kulli syai'in ismuhu ma'un. Naam. Artinya apa? Ayat ini ai wa ja'alna min haqiqatil ma'al ma'ruf, yaitu kami jadikan dari hakikat air tertentu, la min kulli syai'in ismuhu ma', bukan dari semua yang dikatakan air. Bukan dari semua yang dikatakan air. Waqila hiyal waqila minal mani. Maksud pendapat lain mengatakan dia itu mani. Air tersebut adalah air mani, air apa? Sperma. Dan kami jadikan segala sesuatu dari air, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Itu air apa? Air mani. Kami jadikan dari mani segala sesuatu hidup. Nah, memang demikian. Mani ada pada manusia, ada pada hewan. Ya. Dengan mani tersebut, kemudian dengan izin Allah terbentuklah makhluk hidup berikutnya, kan? Naam. Barakallahu fikum. Naam. Ya, kita lanjutkan. Wa imma listighraqil afrod, dan bisa jadi al jinsiyah ini untuk istighraqil afrod, untuk listighraqil afrod. Ya, lihat catatan lagi. Afrodul jins, yaitu untuk menunjukkan afrod individu dari jenis. Individu dari jenis. Artinya apa? Jenis isim jenis itu isim yang memiliki afrod, memiliki individu. Seperti antum berkata rajulun, itu isim jenis. Kenapa? Karena di bawahnya ada banyak afrod. Ya. Rajulun umum kan? Ada banyak afrod di situ, ada Zaid, ada Amr, ada Talib, ada Amil, ada ini itu dan sebagainya. Ada banyak yang semuanya dilayak dikatakan rajulun. Itu. Afrodul jenis itu ai afrodul jenis, untuk istighraq afrodul jenis, artinya untuk mencakup semua individu jenis itu. Untuk mencakup semua individu jenis itu. 6. Wa hiya allati takhlufuha kul, dan ini al ini bisa digantikan oleh kul. Hakikatan 6. Secara hakikat nahwu wa khuliqal insanu dha'ifan. Ai arti dari ayat ini kullu wahidin min jinsil insan dha'ifan. Nah itu ya. Dan kami jadikan manusia dha'ifan lemah, boleh diganti dengan kul. Yaitu apa? kullu wahidin min jinsil insan, setiap individu dari manusia itu adalah lemah. Nah, mana syahid pada khuliqal insanu dhaifan? Mana syahidnya? Al insan, kemasukan al. Al apa di situ? Al. Nah, al jinsia listigrokil afrod. Al jinsia listigrokil afrod. Artinya al ini mencakup semua individu di jenis itu. Al insan isim jenis bukan? Jenis. Kenapa? Karena memiliki individu afrod. Nah, ada afrod rojul, ada afrod mar'ah, ada afrod anak kecil, orang tua. Bahkan nama-nama juga masuk dalam afrod insan. Ya, itu ya. Barakallahu fikum. Maka tidak diartikan insan di sini kepada al-ahdiyah tadi. Kalau diartikan al-ahdiyah, manusia itu kita ciptakan dalam keadaan lemah, berarti orang tertentu menujunya. Yang dimasuk di sini bukan kepada orang tertentu, namun apa? Kepada semua orang. Kepada semua orang ya. Maka tidak diartikan orang itu, manusia itu, tidak. Nah, tidak diartikan manusia tertentu, tidak. Namun diartikan wa khuliqal insanu dha'ifan, dan setiap orang diciptakan dalam keadaan lemah. 6. Barakallahu fikum. Mau i'rab? Siapa mau i'rab? Wa khuliqal insanu dha'ifan. Ya, Abu Salma. Bismillah. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Al waw al istinafiyah. Ya, waw istinafiyah yaitu waw untuk memulai pembicaraan, tidak ada kaitan dengan i'rab kalimat sebelumnya. Khuliqa fi'lun madin mughayyaru sighatin mabniun 'alal fathi. Ya, ahsanta. Al-insanu. Al-insanu naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah dhahira 'alal akhir. Iya, ahsanta. Dha'ifan. Hal. Hal mansub wa alamatu nasbihi al-fathah dhahira 'alal akhir. Iya, ahsanta. Naam, barakallahu fikum. Ada sampai di sini ada pertanyaan? Nah, jadi apa kesimpulannya untuk al-istikrakil afrod? Al tersebut bisa diganti dengan kata kul, ya, bisa diganti dengan kata kul. Kalau al-mu'alib rahmatullah, au listikrakil khasa isil afrod, au listikrakil khasa isil afrod. Atau kita baca bakunya awi listigraqi, awi listigraqi khasa isil afrod. 6. Ya, bisa juga dibaca aw ya, gak masalah karena tidak ketemu dua sukun. Aw listigraqi khasa isil afrod. Nah, aw listigraqi khasa isil afrod. Nah, itu 6. Atau untuk istighraq khasa isil afrod, lihat catatan kaki, artinya sifatu afrodil jins, sifat afrod pada jenis, bi'an takhlufuha kullun mubalaghatan, yaitu bisa diganti oleh kul dalam rangka mubalago, untuk perkara melebihkan arti tertentu, ya, memberikan arti lebih, memberikan arti perkara lebih dari yang lainnya. Nahu antar rojulu ilman, sayatnya di situ ada al pada arrojul, sayatnya al pada arrojul. Al di sini adalah al untuk istighraq khasa isil afrod. Nah, mencakup khasa is, kekhususan keutamaan pada afrod, pada individu, dari individu apa jenis. Nah, apa arti antar rojulu ilman? Ay al jami' li asofi kulli rijal, yaitu terkumpul padanya sifat-sifat semua laki-laki, yaitu sifat-sifat kebaikan, ya. Wali khasa'isil ilmi al mutafariqati fihim, dan khususan keutamaan ilmu al mutafariqa yang ada berpencar, terbagi pada setiap orang tadi, ada pada orang tersebut. Nah, yang kita katakan antar rujulu tadi. Jadi orang lain ada yang memiliki ilmu A, ini ilmu B, ini ilmu C. Nah, ketika kita mengatakan pada orang tertentu antar rujulu ilman, yang al di sini adalah al untuk apa ini? Untuk khasaisil afrod, maka orang tersebut terkumpul padanya semua ilmu. Katakan si A pandai dalam ilmu nahu, si B pandai dalam ilmu fikih, si C pandai dalam ilmu mustalah hadis, yang D-nya lain lagi. Namun pada orang yang kita katakan antar rojuli ilmu, orang ini terkumpul padanya semua sifat ilmu tadi. Ya dia memiliki pandai dalam, ya dia memiliki ilmu nahu atau pandai dalam nahu, pandai dalam sorab, pandai pada fikihnya, pandai dalam mustalahnya dan lain sebagainya. Nah, maka ucapan antar rojulu ilman artinya engkau adalah orang yang sempurna ilmunya. Nah, artikannya gitu. Antar rojulu ilman artinya apa? Engkau adalah orang yang sempurna ilmunya. Nah, bisa dimengerti? Nah, maka al di situ untuk al apa? Al untuk khosais, untuk istikhraq mencakup semua khosais afrod. Adalah al untuk mencakup semua kekhususan yang ada pada individu-individu. Keutamaan yang ada pada individu-individu. Jadi individu ada yang memiliki keutamaan, memiliki ilmu ini memiliki ilmu yang itu, yang lainnya lagi memiliki ilmu lainnya lagi. Nah, terkumpul semuanya pada orang yang kita katakan antar rojulu ilman. Bisa dimengerti? Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, antar rojulu ilman, i'rabnya anta disebut domir munfasil, domir munfasil fi mahali rafin mubtada. Ya, arrojulunya khobarnya marfu alamat rafihi doma ilman tamyiz mansub alamat nasfihi fathah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Antar rajulu ilman ay al-kamil fi hadhihi sifat. Kamu adalah orang yang sempurna dalam sifat ini. Sifat apa di situ? Sifat ilmu. Artinya semua ilmu dimiliki sama orang tersebut. Al-kamil fi hadhihi sifat. Antara julu ay ijtama'at fika kullu sifatir rijal. Antara julu artinya ijtama'at fika kullu sifatir rijal. Engkau adalah laki-laki yang memiliki semua sifat terpuji yang ada pada laki-laki, yaitu berilmu, pemberani, dermawan dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Nah, contoh lain yang untuk al li ta'rifil mahiyah, ya. Contoh lain yang sering, contoh ini sering disebutkan di kitab-kitab. Contohnya ar-rajulu khairun minal mar'ah. Ar-rajulu khairun minal mar'ah. Al untuk contoh apa ini? Untuk apa? Li ta'rifil mahiyah. Untuk ta'rif mahiyah, untuk menjelaskan hakikat, untuk menjelaskan hakikat. Ta'rif mahiyah artinya untuk menjelaskan hakikat. Apa contohnya? Ar-rajulu khairun minal mar'ah. Artinya apa? Jenis, hakikat jenis laki-laki lebih baik daripada hakikat jenis wanita. Bukan artinya laki-laki itu lebih baik daripada wanita itu. Nah, kalau itu berarti menunjukkan ke apa? Ke individu. Bisa enggak untuk mengartikan individu? Bisa kalau kalimatnya kita rubah. Seperti antum berkata Zaidun rajulun. Lalu antum berkata lagi Hindun mar'atun wa rajulu khairun minal mar'ah. Ar-rajulu di sini maksudnya ke siapa? Ke Zaid. Mar'ahnya kepada Hindun. Atau kita balik. Al mar'atu khairun minar rajul. Hindun rajulun, mar'atu apa itu? Hindun rajulun Zaidun afan. Zaidun rajulun, Hindun mar'atun. Naam. Atau ra'aitu rajulu ismuhu ra'aitu rajulan. Yang lebih tepat kita kalimatnya demikian. Ra'aitu rajulan ismuhu Zaidun. Wa ra'aitu imra'atan ismuha Hindun. Nah, itu kan. Aku melihat seorang laki-laki namanya siapa? Zaidun. Dan aku melihat seorang wanita namanya Hindun. Wa warajulu wal mar'atu khairun minar rajul. Dan wanita itu siapa ini? Hindun khairun minar rajul. Lebih baik daripada rajul. Siapa rajul di sini? Zaid. Nah, karena Zaidnya mengatakan dia tuh dungu lah. Sementara yang Hindunnya di sini mungkin jadi pengajar, jadi ustazah, mudarisa. Nah, misal gitu ya. Nah, atau memiliki keutamaan ini, keutamaan itu dan yang lainnya. Nah, ketika itu al yang ada pada ar-rajul dan al-mar'a pada kalimat yang kita baca tadi, yang kita contohkan tadi sebagai al apa? Al untuk li'ahdi dikri, li'ahdi dikri karena telah lewat penyebutannya. Sekarang kita bikin kalimat berikutnya. Ar-rajulu khairun minal mar'a. Tanpa ada penyebutan apapun, antum langsung mengucap ar-rajulu khairun minal mar'a. Apa artinya? Hakikat jenis laki-laki lebih baik daripada hakikat jenis perempuan. Itu artinya. Bukan diartikan laki-laki itu lebih baik daripada perempuan itu. Karena enggak ada penyebutan sebelumnya. Dan juga bukan ada perkara yang telah dimaklum, yang telah diketahui oleh antara pembicara dan yang lawan bicara kan. Maka artinya apa di situ? Hakikat laki-laki lebih baik daripada hakikat perempuan. Ya itu. Nah. Kenapa? Hakikat karena kalau kita lihat pada individunya, maka bisa jadi ada para wanita atau ada wanita tertentu yang lebih baik daripada laki-laki tertentu. Gitu ya. Dan di ta'rifil mahiyah di sini untuk menjelaskan tentang hakikatnya, bukan menjelaskan individunya. Sehingga kita katakan hakikat jenis laki-laki lebih utama daripada hakikat jenis perempuan. Karena itu Allah SWT menjadikan para pemimpin dari laki-laki, para nabi dari para laki-laki, ya kan? Warisan laki-laki dapat dua bagian daripada wanita. Ya, dan lain sebagainya kan? Nah, itu menunjukkan hakikat laki-laki lebih baik daripada hakikat perempuan. Dalam imam yang jadi imam laki-laki, adzan yang adzan adalah laki-laki. Ya, dan lain sebagainya kan? Naam, barakallahu fikum. Naam. Artinya hakikat jenis laki-laki lebih utama daripada hakikat jenis perempuan. Nah, tidak menunjukkan pada setiap individunya. Kalau melihat pada setiap individu, maka di sana ada wanita-wanita tertentu yang lebih baik daripada para laki-laki tertentu. Seperti siapa? Seperti Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, para putri Rasulullah SAW, ya enggak? Atau Maryam, ibunda Nabi Isa. Ya, mereka para wanita yang utama, lebih utama daripada para laki-laki yang datang di kalangan lewatnya kurun fadhola yang tiga tadi. Nah, kan itu. Barakallahu fikum. Kurun fadhola, kurun sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Watubdalulam miman fil lughatil himyar. Nah, artinya bukan al namun am, ya. Bukan al lagi namun menjadi am. Nah, seperti pada sabda Rasul di riwayat yang lain, laisa minam birri. Untuk riwayat yang masyhur apa? Laisal minal birri kan. Lalu lamnya diganti menjadi mim, menjadi apa? Laisa minal birri. Nah, laisa minam birri afan. Lamnya diganti mim menjadi laisa minam birri. Asomu isafari. Nah, ini lughah himyar ya, lughah himyar. Barakallahu fikum. Ya, qala al-musannif rahimahullah faslun wa ammal mudhaf ila wahidin min hadhil khamsah. Adapun mudhaf kepada satu dari lima yang disebutkan, Adapun mudhof kepada satu dari lima yang disebutkan, artinya apa? Ma'rifat berikutnya adalah ma'rifat yang mudhof kepada satu dari yang lima disebutkan tadi. Mudhof kepada siapa? Mudhof kepada yang pertama apa tadi? Domir kan? Mudhof kepada domir. Lalu yang kedua mudhof pada isim kepada alam. Yang ketiga mudhof pada isim isyarah. Lalu mudhof pada isim mausul. Lalu mudhof kepada isim yang beral. Nah ini. Adapun mudhof kepada satu dari yang disebutkan, yaitu mudhof pada domir atau alam, isim isyarah, isim mausul atau pada isim yang beral. Nam, fanahu, maka contohnya gulami. Mudhof kepada apa ini? Domir. Gulamika. Domir. Gulamihi. Domir. Nah semuanya ma'rifat. Gulami, gulamika atau gulami, gulamuka dan gulamuhu. Semuanya ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Mudhof kepada domir. Nah, gulami Zaidin. Nah, mudhof kepada alam menjadi ma'rifat karena mudhof kepada alam. Wa gulamu, wa gulami hada kepada apa? Isim isyarah. Wa gulami alladhi qoma abuhu. Mudhof pada isim mausul. Gulam mudhof alladhi fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Ya. Wa gulami rajuli. Mudhof kepada isim yang beral. Nah, ini barakallahu'alaikum. Isim-isim yang mudhof ini menjadi ma'rifat. Isim-isim yang mudhof ini menjadi ma'rifat karena mudhof kepada isim yang ma'rifat. Jika mudhofnya kepada isim yang nakiro, maka tetap nakiro. Seperti antum berkata, gulamu rojulin. Gulamu rojulin. Ma'rifat atau nakiro? Nakiro. Kenapa? Karena masih mudhof kepada isim nakiro. Iya, itu. Nah, alhamdulillah selesai dari pembahasan ma'rifat dan nakiro. Pada pertemuan mendatang, insyaallah kita akan memasuki pembahasan berikutnya. Itu apa? Babu ma'rifati, babul ma'rifati minal asma. Bab isim-isim yang marfu. Iya, babul marfu'ati, babul marfu'ati minal asma. Bab isim-isim yang marfu. Itu pada kesempatan besok insyaallah taala. Apakah ada pertanyaan? Iya. Perbedaan istighraqil afrad sama istighraq khasaisil afrad. Perbedaan istighraq afrad dan istighraq khasaisil afrad. Nah, perbedaannya pada cakupannya. Nah, istighraqil afrad mencakup semua jenis, semua individu jenis. Mencakup semua individu jenis. Nah, rojulun jenis bukan? Jenis, memiliki individu enggak? Memiliki individu, nah, individunya siapa? Siapapun yang layak dikatakan rojul itu individunya, ya. Gitu, baik Amr, Zaid, Soleh atau yang siapapun. Nah, itu. Maka sah diganti menjadi kul. Sah al tersebut atau alif dan lam tersebut diganti menjadi kul. Nah, kan itu. Nah. Seperti yang di ayat ini, wa khuliqal insanu dhaifan. Sah dikatakan wa khuliqa kullu insanin dhaifan. Nah, itu. Nah, bisa diganti dengan kul. Seperti apa lagi? Seperti contohnya apa? Yang ada kul, kul nanti kita ganti menjadi al. Setiap hewan kul. Setiap bid'ah. Kulu bid'atin dalalah. Jangan cari yang ini. Jangan cari yang ini ya, yang kira-kira isim jenis memiliki afrod yang al, nanti alnya kita ganti menjadi kul. Contoh, misal contoh antum berkata talibun, isim jenis bukan? Jenis karena banyak individunya, talib, afrodnya kan. Nah, antum berkata santri yang rajin dihormati. Santri yang rajin dihormati. At-talibu al-mujtahid. At-talibul mujtahidu yukramu. At-talibul mujtahidu yukramu. Santri yang rajin dihormati. Al di sini al untuk al istighraqil afrod. Santri yang rajin dihormati. Artinya apa? Kullu talibin mujtahidin, kullu talibin mujtahidin yukramu. Setiap santri yang rajin dihormati. Nah, kan itu? Ya. Karena bisa mencakup semua santri masuk dalam kategori tersebut. Nah. Kemudian apa? Contoh yang khosoisil afrod ini pada khosois keutamaan-keutamaan yang ada pada afrod, pada individunya. Nah, seperti misalkan individu jahit, individu bukan? Individu baik untuk talib atau untuk rajul kan? Bisa juga untuk ihsan. Amr juga individu. Atau lain-lainnya yang layak dikatakan pada individu. Kalau kita bicara insan, berarti individunya bisa talibun, bisa juga mudarisun, bisa juga apa? Tajirun. Nah, iya kan individunya. Kalau kita bicara ar-rajulu, rajulun individunya ya nama orang bisa Amrun, Zaidun dan lain sebagainya. Yang penting kata ini bisa memiliki individu, layak memiliki dikatakan memiliki individu. Nah, individu-individu ini memiliki kekhususan-kekhususan yang berbeda-beda. Seperti rajul, kita katakan rajul, individunya apa rajul? Nama orang ya. Amr, Zaid, Soleh dan lain sebagainya kan. Nah, Zaid memiliki ilmu, pandai dalam nahu. Amr pandai pada fikihnya. Soleh pandai pada mustalahnya misalkan. Kemudian kita katakan pada jenisnya. Apa jenisnya? Jenis individu ini rajul kan? Nah, kita katakan ar-rajulu. Ar-rajulu. Al pada ar-rajulu yang kita inginkan adalah untuk khosais, istighraq khosaisil afrod. Nah, istighraq khosais apa yang kita inginkan? Ilmu, harta, atau apa? Kalau khosais yang kita inginkan ilmu, maka kita katakan antar rajulu ilman. Kalau khosais harta yang kita inginkan, antar rajulu malan. Nah itu. Berarti ketika kita katakan antar rajulu malan, maka yang terpuji dalam perkara hartanya. Katakan si A memiliki harta sekian dari usaha ini. Yang ini sekian, yang ini dia memiliki semua harta dari sekian usaha yang ada misal. Ya, bisa dimengerti. Nah, dari sisi itunya, khosais afrodnya dari sisi sifat-sifat yang ada pada individu-individu ini semuanya terkumpul ada pada jenis yang kita kasih al. Pada jenis yang saya kasih al tadi, antar rojulu ilman, engkau adalah orang yang sempurna ilmunya. Antar rojulu, nah sekarang berhenti ucapannya di situ. Antar rojulu, bisa enggak? Bisa. Nah, ketika kita kan antar rojulu ilman, berarti kekhususannya pada ilmu kan? Namun ilmu ini mencakup ilmu yang dimiliki oleh banyak orang. Nah, ketika antum berkata antar rojulu, engkau adalah ar-rajul, engkau adalah ar-rajul, ar-rajul al di sini bukan engkau adalah laki-laki itu, bukan. Antar rajul di sini bukan maksudnya kalau engkau adalah laki-laki itu berarti maksudnya al dikri kan, atau al yang semisalnya. Kalau ini enggak, untuk khosaisil afrod yang kita inginkan dari ucapan ar-rajul di sini, maka artinya apa? Antar rajulu artinya engkau adalah seorang laki-laki yang terkumpul padamu semua sifat laki-laki. Nah, antar rajulu artinya antara julu istama'at fika kullu sifati rijal. Nah, engkau adalah seorang laki-laki yang terkumpul padamu setiap sifat laki-laki. Sifat apa? Keutamaan seperti dia pemberani, dermawan, berilmu dan lain sebagainya. Bisa dimengerti? Nah, antara julu itu antanya mubtada, ar-rajul khobar. Namun al pada kalimat yang kita sebutkan tadi untuk apa? Istighraq khosaisil afrod. 6. Barakallahu fikum. Kalimat lainnya ja'a rajulun wa dzalika rajulu anta. Nah, itu lain kan? Ja'a rajulun amsi, datang seorang laki-laki kemarin. Wa dzalika rajulu anta, dan laki-laki itu adalah engkau. Nah, al di situ al apa? Ali ahdi dikri. Ali ahdi dikri karena ada penyebutan rajul sebelumnya. Nah, maka kembali ke tadi konteks kalimat tadi kembalinya. Dan ketika kita ngartikan ya tadi maksudnya apa kita itu situ. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ada kita cukupkan. Barakallahu fikum. Enam. Jika ada kekeliruan karena terburu-buru dalam mengucap atau yang semisalnya, maka mohon dikoreksi untuk diperbaiki pada kesempatan berikutnya ya. Nah, kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok pagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.